Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Karena bila rahiman rahimakumullah, ada pertanyaan dari akhuna Abu Ali Ami Abbas, apakah wasiat khusus terkait dengan harta atau umum-umum? Ya, karena kita sedang bahas masalah fikih, kita khususkan terkait masalah harta. Wa illa fal wasiyah amah. Ya, wasiat ketika mau meninggal anaknya agar ya misalnya belajar kepada alim fulani. Ya. Bahkan di dalam Ahkamul Janaiz Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan perkara paling penting yang hendak diwasiatkan seorang muslim ya di masa sekarang ini, ya karena penyelenggaraan pengurusan jenazah yang baik yang tidak sesuai sunnah, maka aham ma awsabihi al-marid, yang paling penting yang diwasiatkan seorang sakit adalah yusi, dia berwasiat agar yujahaz janazatuh, agar jenazahnya diselenggarakan diurus ada sunnah di atas sunnah. Bahkan kalau kita baca kitab fiqih, mereka sebutkan bahwa al-wasi, pihak yang dapat wasiat khusus itu ahak min ghairi, ya lebih berhak dari untuk mengurusi selain yang lainnya. Dia ketika sakit berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal saya ingin yang mandikan saya adalah Fulan bin Fulan, maka dialah yang paling berhak untuk mengurusi jenazahnya yang mandikannya. Al-wasi, ya, ya wasiat terkait dengan masalah agama, ya terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah tadi pengurusan jenazah umum. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Tadi saya sebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu terkait dengan wasiat yang wajibah. Syaikh Fauzan rahimahullah taala ketika tadi menjelaskan wasiat taratan takun wajibah wa taratan takun mustahabbah, ketika beliau menjelaskan yang pertama wasiat yang wajibah, beliau berdalil dengan ini hadis Ibnu Umar, ya ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusibihi yabitu lailatan aw lataini illa wasiyatuhu maktubatun indah. Kata Syaikh Fauzan hafizahullah taala setelah membawakan hadis di atas, kata beliau, fa idza kana indahu wada'i'un nas, kalau ada pada dia titipan-titipan orang, ada yang nitip uang, ada yang nitip barang, au fi dhimmatihi huququn lahum, atau dia punya tanggungan, iya, hak orang pada dirinya, entah hutang pihutang, entah mudharabah kerjasama atau yang lainnya, wajib alaihi an yaktubaha wa yubayyinaha, maka wajib dia menulis wasiat menjelaskannya. Ini wasiat yang wajibah. Di antara ahkam al-wasiyah yang akan kita baca, saya ringkas, saya sebutkan dua poin di malam ini yang sudah kita singgung tadi, adalah dibolehkan wasiat maksimal sepertiga harta si mayit. Sepertiga harta si mayit, sepertiganya itu maksimal. Kapan dihitungnya? dihitungnya sepertiga itu ketika hari kematian si mayit. Ya, makanya tadi saya contohkan ketika saya tanya tadi, bagaimana kalau dia punya, ya ninggalkan 1 miliar, ya yang diwasiatkan rumah seharga 100 juta, boleh apa enggak gitu kan? Ya dilihat, kalau ternyata dia masih punya utang ratusan juta dan itu nilainya lebih dari sepertiga, ya enggak boleh. Ya, dilihat apakah ketika dia meninggal rumah tersebut lebih atau kurang dari sepertiga hartanya. Kalau kurang dari sepertiga maka boleh sebagai wasiat. Kalau lebih maka tidak. Ya, sepertiga tersebut dihitung ketika hari kematian si mayit. Tentunya setelah dibayarkan hutang-hutang tanggungan si mayit. Yang kedua, di antara hakam wasiat adalah tidak boleh dia berwasiat kepada ahli waris. Iya, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan masalah hadisnya, ya tidak bolehnya wasiat li warisin. Tidak boleh wasiat untuk ahli waris. La wasiyata li warisin. Maksudnya dia mendapat bagian waris, ia kemudian diberi bagian wasiat, tidak bisa. Adapun kalau dia memang statusnya bisa menjadi pewaris, namun mahjub, tapi dia terhalang, iya, dengan orang lain sehingga tidak dapat jatah waris, iya, maka dibolehkan. Iya, saudaranya. Iya, saudaranya kan akh. Itu hukum asalnya bisa dapat warisan. Tapi kalau dia enggak punya anak. Iya. Kalau dia punya anak laki, anak perempuan, anak laki apalagi, sudah tertutup dengan anak-anak ini. Dia enggak dapat bagian. Kalau demikian keadaannya maka dibolehkan. Dikatakan la wasiyati waris itu kalau pewarisnya jatahnya dapat double. Warisan dapat, dari wasiat dapatnya enggak boleh. Adapun dia kalau statusnya sudah mahjub, terhalang oleh yang lain, maka dibolehkan. Nah, kita baca syarah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ringkas dua dulu. Hukum yang pertama terkait wasiat waris adalah tidak boleh ya wasiat lebih dari sepertiga, maksimal sepertiga dari harta si mayit ketika meninggal. Ya, yang kedua, tidak boleh wasiat diperuntukkan untuk ahli waris yang mendapat bagian waris. Itu mungkin lebih tepatnya. Qala rahimahullahu taala, berkata Syekh Abdullah Basalam rahimahullahu taala, kata beliau, al-ma'na al-jimali ma'na global hadis Ibnu Umar. Yahuddu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'ala al-mubadarah ila fi'lil khair. Nabi Muhammad SAW menganjurkan, memberikan dorongan umatnya untuk bersegera berbuat baik. Waqtinam al-fursah qabla fawatiha, dan memanfaatkan kesempatan sebelum hilang. Ya, kata Rasulullah SAW, igtanim khamsan qabla khamsin. Ya, manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 lainnya. Ya, yang antara adalah syababaka qabla harami, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla maradik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Tentunya ya, hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum mata masa matimu, dan seterusnya. Qala fa fadahum annahu laysa minal haqq was-shawab wal hazm. Maka dalam hadis ini beliau berikan faidah kepada umatnya, bukan satu perkara yang benar, tidaklah dibenarkan, dan bukan satu kebenaran. Ya, seorang yang indahu syai'un yuridu an yusya bihi, seorang yang punya sesuatu yang mesti dia wasiatkan, wa yubayyinahu, mesti dia jelaskan, an yuhmilahu. Iya, bukan satu perkara yang benar, bukan satu sikap yang benar, bukan satu perbuatan yang dibenarkan. Seorang yang punya sesuatu yang harusnya dia wasiatkan, dia jelaskan, tapi dia yuhmilah, dia menyia-nyiakannya. Hatta tamdi alil muddah tawilah, hingga lewat waktu yang lama. Iya, dia tidak menulis wasiat, tidak berpesan wasiat, tidak menjelaskan apa yang harus diwasiatkan. Bal yubajiru ila kitabatihi wa bayanihi. Bahkan hendaknya seorang yang punya sesuatu yang harus diwasiatkan segera untuk menulis wasiat. Segera untuk menjelaskan apa yang harus diwasiatkan. Qala wa ghayatu ma yusamahu fihi al-lailah wa lailatan. Dan kata beliau, puncak toleransi dibolehkan itu semalam atau dua malam. Iya, tidak, jangan lama-lama. Kalau ingin sesuatu yang perlu disampaikan, khawatir ya dia meninggal dalam keadaan tidak ada yang tahu, segera tulis. Jangan lebih dari semalam atau dua malam. Fainal mubadarah ila dzalika min al-musabaqatil khairat. Karena bersegera menulis wasiat, bersegera memesankan wasiat, itu termasuk dalam rangka dalam bentuk musabaqah, bersegera dalam kebaikan. Wal ahdi bil hazmi. Bainal insan la yadri ma maqamu fi hadzal hayah. Karena seseorang tidak tahu, iya, berapa lama tinggal di dunia ini. Iya. Dia berupaya, masya Allah, alhamdulillah, seorang afif, ya, menjaga, berupaya untuk menjaga diri, bahkan kepada istrinya, bahkan kepada anak-anaknya. Tidak tahu si anak di sini dari mana dia dapat uang. Ya, sebetulnya dia pinjam sana sini, nggak ada yang tahu. Dia khawatir kalau seandainya dia tidak tulis pesan, hutang-hutang dia akan terbayar. Tulis. Iya, disimpan di tempat yang rapi. Ya, yang kemungkinan besar ketika meninggal si istri tahu akan surat wasiatnya, anak-anak tahu itu surat wasiat ayahnya, dan dia tidak tahu kapan meninggal, kapan dia hidup di dunia, sampai kapan. Kama anna fihi, dan sebagaimana juga selain dia tidak tahu kapan meninggal, kapan hidup di dunia ini, apa namanya, lamanya, sebagaimana menulis wasiat juga adalah imtithal, adalah bentuk pengamalan amri Rasul, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walidah, oleh karena itu Fa'ina ibn Umar radhiyallahu anhuma, ibn Umar radhiyallahu anhuma, ba'da an samia hadhi nasihah nabawiyah, setelah mendengar nasihat nabawiyah ini, kana yata'ahadu wasiyatahu kulla lailah. Ya, beliau pun terus menjaga wasiat setiap malam. Masih setiap malam beliau ada wasiat yang disimpan sebagai wasiat. Imtisalan li'amri syari', sebagai bentuk ya pengamalan perintah dari syari', wa bayanil haq, sebagai bentuk penjelasan al-haq. Qala wa ta'ahuban linaqlati ilal qarar, sebagai persiapan untuk berpindah ke negeri yang kekal. Ditulis wasiat ya yang perlu disampaikan kepada keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti faedah kita dapat, kita baca semalam akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.